Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kita akan melanjutkan kajian tentang manasik umrah, di mana pada kajian terakhir kita telah membahas rukun-rukun umrah. Rukun umrah yang pertama yaitu al-ihram, yang kedua at-tawaf, yang ketiga as-sa'i. Tiga rukun ini sepakat para ulama bahwa dia adalah rukun. Namun yang keempat yaitu at-tahallul berbeda pendapat ulama, sebagian menggolongkannya sebagai rukun, sebagian yang lainnya ulama menilainya sebagai amalan wajib. At-tahallul, al-ihram, sudah sempat disinggung bahwa yang dimaksud dengannya adalah peletakan niat umrah atau haji dalam hati, peletakan niat untuk memulai manasik umrah di dalam hati saat tiba di miqat. Saat tiba di miqat, jadi sekali lagi al-ihram adalah peletakan niat untuk memulai manasik umrah atau haji saat tiba di miqat, yang kemudian dilanjutkan dengan ucapan labbaik umratan. Atau labbaik Allahumma umratan. Boleh salah satu dari dua ini. Jadi kalimat yang penting diingatkan dalam permasalahan ini, pertama bahwa pelafatan atau pengucapan lafaz di atas labbaik umratan bukan sebagai bentuk pengucapan atau pelafatan niat. Bukan. Niat tetap letaknya di dalam hati. Kemudian disertai dengan ucapan labbaik umratan. Ini yang pertama. Jadi kurang tepat untuk dikatakan bahwa labbaik Allahumma umratan adalah niat haji yang dilafadzkan. Niat, sekali lagi niat tetap letaknya di dalam hati. Sementara ucapan labbaik Allahumma umratan, ulama menyatakan itu hukumnya mustahab. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, juga Al-Imam Al-Albani sekaligus Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah. Dan al-ihram bukan maknanya memakai kain ihram. Jadi kalau kita mendapatkan kalimat al-ihram sebagai rukun haji atau umrah di buku-buku, di kitab-kitab tentang ahkamul hajj dan umrah, bukan maksudnya memakai atau mengenakan kain ihram, tetapi adalah peletakan niat untuk memulai manasik haji atau umrah dalam hati, yang kemudian dilanjutkan dengan ucapan labbaik Allahumma umrata. Kemudian rukun yang kedua tawaf di Ka'bah. Nanti akan ada pembahasan tentang tawaf insyaallah. Kemudian as-sa'i dari as-safa ke marwah sebanyak 7 kali. Nanti insyaallah semoga ada pembahasan tentangnya. Yang keempat, yang tadi disebutkan ada 2 pendapat, yaitu at-tahallul. Apakah tahallul itu rukun ataukah amal wajib? Nah, bedanya antara rukun dengan amal wajib, rukun kalau ditinggalkan dengan sengaja maka tidak sah amalannya. Nah, tapi kalau amalan wajib tetap sah amalannya, namun apabila dia sengaja melakukannya berdosa dan terkenai kafarah. Yang berikutnya, setelah kita mengetahui makna al-ihram sebagai rukun pertama umrah, adalah amalan-amalan wajib saat ibadah umrah. Amalan-amalan wajib tersebut sebagaimana tadi telah dijelaskan, apabila ditinggalkan secara sengaja, bukan karena jahil atau karena lupa, nanti akan ada pembahasan tentang ini, apabila dilakukan dengan sengaja dan apabila dilakukan karena lupa atau jahil. Apabila ditinggalkan dengan sengaja maka dia berdosa dan harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terkenai kafarah. Kafarahnya sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahilla faman kana minkum maridan aw bihi adha min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Walaupun konteks ayat ini terkait dengan larangan mencukur atau menggundul rambut sebelum sampainya al-hadyu, ya, sampai pada waktu dan tempatnya, namun kata Allah, barang siapa yang terpaksa melakukan mencukur rambutnya karena dia sakit atau karena ada gangguan pada kepalanya, terpaksa dia harus mencukurnya, maka ditebus, ya, kelakuan ini tadi atau larangan tersebut yang dia lakukan dengan terpaksa, ya, ditebus dengan 3 hal. Salah satu dari 3 hal. Siam, maksudnya puasa 3 hari. Nanti akan ada hukum tersendiri tentang kafarah lebih detail. Yang kedua, sadaqah, yakni memberi makan 6 orang miskin. Yang ketiga, nusuk, yaitu sesembelihan seekor kambing dengan persyaratannya sama seperti persyaratan al-udhiyah, hewan kurban. Hewan kurban, barakallahu fikum. Naam. Apa itu kewajiban-kewajiban tersebut? Yang pertama adalah memakai kain ihram setelah mengucapkan niat umrah, atau setelah dia meletakkan niat umrah dalam hatinya saat tiba di miqat. Saat tiba di miqat, dia tidak dibenarkan lagi memakai selain kain ihram apabila telah meletakkan niatnya. Nah, tiba di miqat tapi belum meletakkan niatnya, masih dia ingin makan atau minum atau istirahat sejenak di miqat, maka dia masih boleh pakai thawb dan yang semisalnya, pakai jubah atau sarung. Setibanya di miqat, mungkin orang mau istirahat di malam hari, saya besok aja mandinya besok sekaligus niat ihramnya besok, maka di malam hari itu dia masih boleh memakai baju biasa yang biasa dia kenakan, boleh beberapa hal yang telah dilarang atau yang dilarang untuk dilakukan saat dia telah meletakkan niat ihram. Jadi kewajiban memakai kain ihram adalah setelah mengucapkan niat. Dalam pengertian, kalau sebelum niat ya masih boleh, selesai mandi pakai baju biasa, kain ihramnya masih ada di kendaraan, terpaksa dia ngambil lagi dulu, dia ambil dulu kain ihramnya, baru setelah itu setelah mandi dia pakai ya. Nah, setelah itu dia mengucapkan niat, setelah meletakkan niat dan dilanjutkan dengan ucapan labbaik umratan, saat itu sudah enggak boleh lagi dia memakai selain kain ihram. Nah, sehingga mungkin bagi seorang jamaah umrah memakai kain ihramnya ketika dia masih di hotel di Madinah menuju Dzulhulaifah, dia pakai kain ihram. Tidak boleh dikatakan, lah ini kain ihram nanti dipakainya di miqat. Boleh dia pakai ya. Setibanya di miqat masih mau mandi, kemudian dia ganti baju yang biasa dia pakai, boleh masih. Nah, kapan dia tidak boleh melepaskan kain ihramnya dan menggantinya dengan baju lain? Ketika telah meletakkan niat. Telah meletakkan niat dan kemudian dilanjutkan dengan ucapan labbaik Allahumma umratan. Ditanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bagaimana dengan seorang yang telah mengucapkan al-nam, telah tiba di miqat, kemudian telah meletakkan niatnya, kemudian dia tidak mendapatkan kain ihram kecuali baju yang dia pakai? Maka Syekh rahimahullah mengatakan, baju itu dia lepas kemudian dia ikatkan sebagai pengganti ihram. Baju tersebut dilepas, imamahnya boleh untuk menutupin juga. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau tidak ada lagi atau itu tidak menutupi dengan baik dan benar, masih atau ada kemungkinan terlihat auratnya, maka dia terpaksa memakai baju tersebut dan membayar kafarah. Nah, membayar kafarah. Itu untuk kaum pria. Sementara ihram atau kain ihram untuk wanita, perlu diketahui bersama bahwa syariat tidak menentukan kain ihram khusus atau tertentu untuk kaum wanita. Yaitu yang dipakai keseharian itu adalah bisa dijadikan sebagai baju ihram. Jubah yang dipakainya, jilbab yang dipakainya, ya, tanpa harus membuat khusus kain ihram. Sebagaimana ini sering terjadi terkhusus di negeri kita. Nah, ihramnya kaum wanita adalah dua, dengan melepas cadar dan kaos tangan. Melepaskan cadarnya dan kaos tangannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la talbas al-muhrima an-niqab wal burqu. Nah, seorang wanita muhrimah tidak boleh memakai an-niqab ataupun al-burqu'. Nah, sebagaimana nanti akan ada pembahasan khusus tentang cara berihramnya wanita. Nah, kedua, dia harus melepas kaos tangannya, kaos kaki tetap dipakai. Dua hal saja. Sehingga ulama mengatakan di para kalangan fuqaha, ihramun nisa atau ihramul mar'ati fi wajhiha wa kaffaiha. Ihramnya kaum wanita itu di wajahnya dan di kedua telapak tangannya. Nah, hadis ini sekaligus dijadikan dalil oleh ulama tentang wajibnya an-niqab atau al-burqu atau cadar bagi kaum wanita, karena ihramnya kaum wanita di saat haji atau umrah dengan melepaskan niqab, burqu dan sarung tangannya. Al-Qufazain, la talbasul muhrima an-niqab walal burqu walal qufazain. Nah, di sini ada isyarat bahwa kaum wanita pada kesehariannya dia memakai cadar dan memakai sarung tangan. Nah, memakai sarung tangan. Itu amalan wajib pertama ketika tiba di miqat. Yang kedua dari jenis-jenis amalan wajib adalah at-tahallul, atas pendapat yang mengatakan bahwa tahallul adalah wajib bukan rukun. At-tahallul dilakukan dengan cara mencukur rata atau menggundul bersih rambut kepala bagi kaum pria. Mencukur rata atau yang kedua menggundul bersih rambut kepala. Mencukur rata apa maksudnya? Yakni seluruh rambut kepala itu terpotong, tapi tidak gundul. Ini dinamakan at-taqsir. Nah, pelakunya dinamakan muqassir. Nah, yang kedua adalah al-halq, menggundul bersih. Nah, ini namanya at-tahallul untuk kaum pria. Sementara untuk kaum wanita, mencukur rata, ya, rata itu maksudnya semua rambut kepala harus terkenai potongan itu tadi. Hanya saja ukuran yang dipotong satu ruas jari. Dikumpulkan rambutnya semua, ujungnya dipotong. Nah, satu ruas jari. Nah, barakallahu fikum. Untuk kaum pria ada dua kemungkinan, at-taqsir atau al-halq, mencukur pendek tapi merata seluruh rambut terkenai, atau menggundul, al-halq. Mana yang lebih baik dari dua amalan ini, at-taqsir atau al-halq, mencukur atau menggundul bersih? Jawabannya adalah yang kedua, menggundul bersih rambut kepala. Dalilnya ada beberapa hadis Rasul, ucapan beliau dan fi'il beliau, kemudian ayat Al-Quran. Hadis pertama adalah hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, muttafaqun alaih. Dalam doanya Rasulullah mengatakan, Allahumma arhamil muhalliqin qalu wal muqassirina ya Rasulullah. Qala Allahumma arhamil muhalliqin qalu wal muqassirina ya Rasulullah. Qala wal muqassirin. Ya Allah, rahmati orang-orang yang melakukan halq saat tahallul, menggundul bersih rambut kepalanya. Didoakan rahmat. Para sahabat mengatakan kepada Nabi, juga wahai Nabi, doakan rahmah untuk orang yang melakukan taksir, yakni mencukur rata tidak menggundul. Rasulullah mengulangi lagi, Allahumma arhamil muhalliqin, ya Allah rahmati orang-orang yang menggundul bersih rambutnya saat melakukan tahallul. Sahabat mengulang lagi, ya Rasulullah, doakan juga al-muqassirin. Disebutkan dalam beberapa ayat sampai 3 kali, yang keempatnya baru, dalam beberapa riwayat 2 kali, yang ketiganya baru mengatakan wal-muqassirin. Jadi doa rahmat yang didoakan oleh Nabi untuk orang yang melakukan tahallul lebih banyak untuk al-muhalliqin, orang-orang yang melakukan al-halq atau menggundul bersih rambutnya. Yang kedua, dalilnya adalah fi'il Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Rasul. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar juga muttafaqun alaih. Qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaqa ra'sahu fi hajjatil wada'. Rasulullah menggundul rambut kepalanya ketika tahallul pada haji wada', haji penutupan. Haji perpisahan. Disebutkan menggundul rambutnya. Kemudian disebutkan pula dalam hadis Abdullah bin Umar yang lainnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah juga melakukan al-halq. Juga datang dari sahabat Anas bin Malik. Dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari. Qala lamma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrata wa nahara nusukahu wa halaqa nawala al-haliq shiqqahu al-ayman fa halaqahu. Bahwa Nabi ketika hajjatul wada' melempar jamrah pada tanggal 10 Dzulhijjah, selesai wukuf di Arafah menuju ke Muzdalifah, menginap di Muzdalifah pada malam ke-10 Dzulhijjah, pada hari ke-10 di saat umat Islam melakukan Idul Adha, di sana jamaatul haji al-hujjaj, jamaah haji, yang Rasulullah SAW lakukan adalah pertama melempar jamratul aqabah, kemudian Rasulullah menyembelih hewan kurbannya atau hadyunya, kemudian setelah itu Rasulullah menggundul rambutnya. Disebutkan bahkan di sana disebutkan tata caranya. Sahabat yang menggundul rambut kepala Rasul memulai dengan bagian kanannya, ya, kemudian bagian kirinya. Nah, alhamdulillah para al-hallaqin, tukang cukur, tukang pangkas rambut di Masjidil Haram di sekitarnya itu, mereka sudah dididik, sudah ada tausiah buat mereka, sehingga kalau kita ingin menggundul rambut, mereka sudah paham, dimulai dari sisi kanan kemudian sisi kirinya. Di sini menunjukkan mewah memang pemerintah Saudi Arabia memiliki ihtimam, keseriusan untuk terwujudnya kesempurnaan amalan setiap jamaah haji dan jamaah umrah. Sampai masalah ininya pun al-tahallul, para al-hallaqin yang notabene itu adalah orang-orang asing, ya, orang-orang Bangladesh, India, Pakistan. Nah, tapi tetap diberi tausiah bahwa caranya seperti ini, seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Itulah 2 amalan wajib di saat umroh. Nah, kemudian pada bab berikutnya ini kita akan memasuki ringkasan urutan manasik umroh. Ringkasannya bagaimana secara runut. Nah, yang pertama adalah ketika tiba di miqat. Ringkasan secara runut tertib meliputi yang rukun, yang wajib, yang mustahab. Nah, yang rukun ketika di miqat, yang wajib ketika di miqat, yang mustahab ketika di miqat. Rukun ketika sampai di Masjidil Haram, ya, yang wajib dan yang mustahab. Begitu juga as-sa'i sampai tahallul. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama adalah amalan-amalan ketika tiba di miqat. Nah, bab ini penting untuk sampai pada kesimpulan, bagaimana sih runutan amalan umroh itu. Terlepas dari pembahasan ini wajib, rukun, mustahab. Yang pertama adalah amalan-amalan ketika tiba di miqat, yaitu memotong kuku, menipiskan kumis, mencabut bulu ketiak, dan mencukur rambut kemaluan. Ini ketika tiba di miqat. Ini hukumnya mustahab. Yang kedua adalah mandi ihram ketika di miqat. Tata caranya sama seperti cara mandi janabah. Maksudnya apa? Seluruh tubuh seperti mandi Jumat. Nah, seluruh tubuh terkenai air. Hukum ini berlaku bagi pria dan wanita, mustahab untuk keduanya. Baik wanita itu dalam keadaan suci ataupun dalam keadaan haid dan nifas, tetap disunnahkan untuk mandi ihram. Dalil yang menunjukkan bahwa tetap disunnahkan bagi kaum wanita untuk mandi ihram walaupun dalam keadaan haid. Dia berangkat umrah, tiba-tiba di perjalanan haid. Berangkat ke Dzulhulaifah kalau dia dari Madinah dalam keadaan haid. Apakah kemudian dia tidak mandi karena dia dalam keadaan hadas akbar? Jawabannya tetap disunnahkan. Namun mandi tersebut, mandi ihram ketika di miqat tidak berfungsi untuk raf al-hadas al-akbar. Tidak untuk menghilangkan al-hadas al-akbar. Saat nanti dia suci, tetap wajib untuk mandi suci dari haid. Nah, dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qalat nufisat Asma bintu Umais bi Muhammad bin Abi Bakr bis syajara fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Bakrin ya'muruha an taghtasil wa tuhilla. Bahwa Asma binti Umais, istri Abu Bakar Siddiq, ketika tiba di Dzulhulaifah, di miqat, tiba-tiba dia melahirkan. Jadi dia berangkat dalam keadaan sudah hamil tua. Sampai di miqat, melahirkan. Nifas. Nah, ternyata Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk memerintahkannya mandi, kemudian melakukan al-ihlal. Ihlal yaitu niat umrah dilanjutkan dengan ucapan labbaik Allahumma umratan atau al-hajj, ya, waktu itu haji, ya, melakukan ihlal yakni melakukan niat haji, kemudian dilanjutkan dengan pengucapan labbaik Allahumma hajjan wa umratan pada waktu itu. Naam. Jadi tidak kemudian batal umrohnya, tidak. Tidak kemudian dia mengatakan kalau begitu ana batalkan. Nah, tetap dia lakukan. Nah, tetap dia lanjutkan niatan umrohnya tersebut. Dalam riwayat hadis Jabir, kalau tadi hadis Aisyah, dalam riwayat hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Asma bertanya, kaifa asna, apa yang aku akan lakukan dalam kondisi seperti ini, nifas. Qala, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igtasili wastathfiri bitaubin wa ahrimi. Mandilah engkau, nah, dan gunakan pembalut untuk melindungi keluarnya darah nifas, nam wa ahrimi, dan lakukan niat umrah, niat ihram untuk memasuki manasik haji pada saat itu. Nah, ini amalan kedua ketika tiba di miqat, yaitu mandi ihram. Dan alhamdulillah sekarang fasilitas untuk itu dimudahkan, tidak seperti dahulu. Ini Asma binti Umais nifas, ya, dalam kondisi yang benar-benar berat, seorang ibu, ya, melahirkan. Nah, tapi tetap melanjutkan niatan hajinya dalam keadaan Dzulhulaifah adalah miqat terjauh sampai ke Mekah dibandingkan miqat-miqat yang lainnya, dibandingkan Dzatu Irqin atau miqat Al-Juhfa atau miqat Yalamlam dan yang lainnya. Dzulhulaifah atau sekarang dikenal dengan Bir Ali adalah miqat terjauh. Nah, bersama itu tetap melanjutkan perjalanan bersama rombongan membawa bayinya hingga menuntaskan ibadah hajinya. Nah, itu amalan kedua. Amalan ketiga, setibanya seorang jamaah umrah di miqat, setelah mandi, ya, dia menggunakan atau memakai minyak wangi pada badannya, bukan pada kain ihram. Sebelum meletakkan niat ihram, sebelum meletakkan niat ihram dalam hatinya, boleh masih memakai minyak wangi. Selesai mandi, memotong kuku dan semua, menipiskan kumis, ya, selesai dia pakai minyak wangi di badan, bukan pada kain ihram, masih diizinkan. Kalau kain ihramnya tidak boleh terkenai minyak wangi, baik setelah atau sebelum meletakkan niat ihram, apalagi sesudahnya. Sekali lagi, diizinkannya seorang muhrim, ya, seorang muhrim memakai minyak wangi sebelum meletakkan niat hanya pada badannya, di rambutnya, di pundaknya dan seterusnya. Tidak boleh terkenai kain ihramnya. Nah, barakallahu fikum. Namun apabila setelah meletakkan niat ihram kemudian juga telah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, dilarang secara mutlak penggunaan minyak wangi baik pada badan maupun kain ihramnya. Kita lanjutkan insyaAllah dalam pertemuan akan datang.